Kemudian kasih terima seluruh yang bijir berlawian. Bahasan ketua masalah takdir inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Kita sudah mengkaji tentang takdir inna, yani in muhafafah, dengan aturan-aturan yang telah saya catatkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga telah mengkaji sebagian tentang an muhafafah. Saya telah mencatatkan beberapa poin tentang an muhafafah. Dua poin, poin yang pertama. An muhafafah. Masa ada dua pendapat dari para ulama ahli nahwu tentang an muhafafah. Ya. Yang pertama sama dengan syarat dua, ya. Ada yang bilang tiga, tapi sepertinya cukup dua saja. Karena tiga itu merinci tentang domir sa'an. Domir, kemudian sa'an. Domir sa'an. Ya, paham? Ya. Ada yang bertanya itu. Kalau kita berasal dari ya, tiga belas ya. Apa? Domir, dua. Ketika operasi sebelah. Nah, sama. Dua itu domir sa'an dan khobar ya sobat. Jumlah isimnya berupa domir sa'an yang kuat, ya. Barakofikum. Kemudian pendapat yang kedua tidak berawal secara mutlak, ya. Nah, kemudian poin yang kedua an muhafafah biasanya didahului oleh zona wafatwa yang termasuk afalul yakin dan kesengaja afalul khan wafatwa, ya. Nah, sudah. Sekarang yang ketiga. Kemarin sudah kita tegakkan ini. Di ilmu tarekh sesudahkan muhafafah tetap empat. Ya, itu yang ketiga itu. Hah? Ya, nah. Ya. Iya, kalian catat. An muhafafah tidak menasabkan di ilmu tarekh sesudahnya. Ya, yang ketiga ini. An muhafafah tidak menasabkan di ilmu tarekh sesudahnya. Kalau yang menasabkan di ilmu tarekh sesudahnya, ya termasuk an wasit, ya. An nasibah, an mustahiyah. Yang keempat, jika sesudah an muhafafah berupa jumlah fi'liyah, yang fikirnya mutasarrif, yang fikirnya mutasarrif, maka antara an muhafafah dan jumlah fi'liyah tersebut, maka antara an muhafafah dan jumlah fi'liyah tersebut kebanyakan dipisah dengan salah satu dari lima perkara sebagai berikut. Maka antara an muhafafah dan jumlah fi'liyah kebanyakan dipisah dengan salah satu dari lima perkara sebagai berikut. A, kode contoh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 113. Qad. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 113. Wa na'lam al-qad sadaqtan. Baik, perhatikan baik-baik di sini. Ini an yang menafsirkan fi'il mudhari' apa an muhafafah? An muhafafah. Jadinya dijauhi oleh dhamma mafatuha yang termasuk makhluk yakin. Ya. Mana lah? Ada banyak lah. Ya. Baik, kemudian setelah an muhafafah itu jumlah ismiyah apa fi'liyah? Fi'liyah, baik. Fi'ilnya jamid apa mutasarrif? Apa sih mutasarrif? Mutasarrif. Oh, jamid. Tak bisa, kecuali itu saja. Tentunya apa? Ata, laisa, ya, ini cuma tasifannya fi'il madhi ke bawah saja, itu namanya fi'il jamid. Baik, jumlah fi'liyah, fi'ilnya mutasarrif. Maka antara an muhafafah dan jumlah fi'liyah tadi harus bisa, kebanyakan bisa dengan salah satu dari lima perkara. Yang antaranya ialah qad, qad, qadan. Ya. Kalau saya bertanya, an muhafafah itu bisa amal apa tidak? Ayo. Tidak sama. Wajib berapa? Alasannya? Anak semuanya lah bi'il. Bukan hisba ofik. Nah. Nggak sama. Artinya tetap. Ya. Kami yakin. Sungguh. Engkau telah berkata benar kepada kami. Si. Harapu tanfir. Sin atau saufa. Itu bisa dengan harapu tanfir. Sin atau saufa. Ini contohnya seperti yang telah kalian tahu dalam kitab kalian. Aliman al-zayasuhu minkum wa'abha. Surat al-Jabil ayat 20. Dalam kitab ada ini. Aliman al-zayasuhu minkum wa'abha. Kirinya aliman bapak karena dijauhi oleh al-Jabil. Aliman. Kemudian setelah al-fi'il, fi'ilnya mutasarrif, maka antara an dan jumlah fi'il itu dipisah dengan salah satu pemisah. Yang antaranya ialah takhtabit ini. Aliman, saya pun minggu maruko. Cek. Huruf nafi. Lan atau lam atau la. Huruf nafi. Lan atau lam atau lah. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 3. Kami tidak mengumpulkan pulau berkahwinan. Ini kan asalnya apa ini? An, lan, tertulis alan, ya? Nah. Ini an apa? Cirinya sebelumnya ada apa rekan? Hati bayar satu, ya. Kemudian setelah anu jumlah fi'il yang fi'ilnya mutasarrif dan ijma', ya. Maka antara anu jumlah fi'il tadi Sekarang bisa atau kebanyakan bisa dengan salah satu dari lima perkara. Tak hanya dengan rahim. Lah. Adulah nesma'adidon. Bahwa nasab yang melakukan bukan maka bapak, tapi apa ini? Lan, yang memang lan. Apa itu? Nawas berbukaan. Ya. Yang jelas, lan sebagai meminta antara anda sebelah kemudian. Di ya, kalau contoh yang lain surat Al-Balad ayat 6. Surat Al-Balad ayat 6. Ayat sabu alam yarahu ahad. Kisah dengan lam. Di ada pesan ada pesan 10 saat seperti atau lau contoh surat An-Nisa ayat 140 Anissa ayat 140. Wabar. Apa itu? Hah? Benar. Makan nazzala panuzil nazzala pasti dia ya makan nazzala alaikum fil qital iza sanctum ya kan an iza sanctum ayatillah yukfar ya seterusnya ya. Sungguh Allah telah menurunkan untuk kalian dalam kitabnya bahwa sesungguhnya tidak kalian mendengar ayat-ayat Allah dikubus atau disolok-olok dan terus di sini an kalipun tidak didahului oleh afalul yakin atau berdas bapak tertanyakan tapi ini kadang-kadang ya. Kemudian karena pulang mati dan pulang mati dia yang kiri kotoran salib tu, yang kata ada juga tidak jadi kita kenapa? Tahu tahu dari perkara yang kalian jawab ada tentang tidak? Ah tidak salib tu. Ya, bisa. Ah tidak salib ini ah mengusir. Contoh yang kedua dalam surat Al-Jin ayat 14. فَأَلَّا وِسْتَقَوْمُ عَلَى الطَّرِقَةِ الْأَسْتَيْنَا مَنْ غَدَقَ. Asalnya Quran laus dan nih setelah an fi'il, fi'ilnya mutasharrif, maka bisa dengan lawan law. Ada usah wa an law istaqam ala tariq, ya. Nanti an-nya mukhaffafah. Sungguh jika mereka istiqomah ada syarat yang dulu kan akan melakukan mereka hujan yang lebat di saat yang tepat. Bukan hujan yang lebat untuk azab, tapi saat yang tepat. A, B, C, D, E. Rubah. Rubah. Rubah. Dalam contoh saya pantu, saya pantu, an robban khilat khaila amin wahwa yukhal amina saya menentukan narapam ikhila amina aminu wahwa huwa yukhal wahwa yukhal amina. Saya yakin bahwa tentunya kadang-kadang orang yang dianggap pengkhianat itu justru terpercaya. Dan pengkhianat dianggap sebagai orang yang terpercaya. Ada yang banyak yang berbeda kepercayaan, ada sih ialah kepercayaan. Ya. Coba dari ini. An, Bapak. Ini saya mohon. Selatan. Khilat. Itu fi'il sahih. Majhul. Maka an dan fi'il sahih tadi harus disebutkan salah satu dari lima perintah yang tadi jalan empat. An kita apa yang selalu mudah kepada angkiro. Anna rubba rigin fi'il sahih. Ya. Kan, awalnya tujuan adanya pemisah-pemisah tersebut untuk mempertegas bahwa an tersebut ialah an mukhaffafah, bukan an an-nasibah. Tujuan adanya pemisah-pemisah tersebut untuk mempertegas bahwa an tersebut adalah an mukhaffafah, bukan an an-nasibah. Ialah muhaffafah, bukan an an-nasibah. An-nasibah itu kan berarti yang melaksanakan seluruh itu, ya. Lain arti. Alas. Dan beres an muhaffafah. Tiga. Tentang apa ini? Ka'an muhaffafah. Poin yang berapa ini? Poin yang berapa? Masa Ketua 3, 4 tadi 5 coba cek ini. Iya, maksudnya poin pembahasan. Pak dia catatannya yang lima. Lima. Ya. Lima. Hukum kan mohon Pak. Lima. Poin yang kelima maksudnya, bukan tiga dari yang muhafafah, ya, poin pembahasan, ya, lima, ka'an muhafafah. Pokoknya para ulama berbeda pendapat. Terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, tetap beramal. Dan boleh membuat pesan. Dengan syarat khabarnya 4 jumlah. Contoh ka'an dhabiyah dan ta'bu ila wajib salam. Asalnya ka'an dhabiyah dan ta'bu ila wajib. Kalau syaratnya kan makhluk-makhluk yang sama kan isimnya berubah atau merisakan yang wajib dibuat. Tapi kalau yang kaan bapak-bapak ini isimnya berubah atau merisakan yang boleh dibuat, boleh tidak. Ya, nah. Jadi boleh dibuat isimnya. Tapi sama-sama punya syarat. Alhamdulillah. Sama-sama punya syarat, kabarnya apa ini? Jumlah. Ketika dhabiyatan ta'fu ila walid salam. Dhabiyatan kabarnya. Pendapat yang kedua, tidak beramal secara mutlak. Dan ini ialah pendapat Ali Zamul Kufah. Ini dipilih oleh penyusul kitab Jatujus Kota Kaliyah. Kalau yang beramal lagi, dipilih oleh penyusul kitab Pakan Makan. Sah mau yang mana ya? Jelas kalau ingin sederhana dia sama. Kalau ingin banyak syarat ya sudah silakan sama. Ya. Yang penting bacanya sama. Ya, sama-sama tidak berapa nama telah mutlak. Contohnya sama, cuma tidak jadi apa-apa. Ya. Nah. Catatan. Jika khabarnya berupa jumlah diri ya. Jika sesudahnya berupa jumlah miliar, jika sesudahnya berupa jumlah miliar, jika sesudahnya berupa jumlah miliar, maka wajib diiringi dengan salah satu dari dua huruf berikut ini. Jika susahnya berupa jumlah miliar, maka harus diiringi dengan salah satu dari dua huruf itu tadi. A kod. Selamat Qalaja Zaidun min al-fath. Qad Kami Zaid keluar dari sholat. Sepertinya dia sungguh telah lelah. Kalau dia kelas, sungguh dia sungguh yang kelas lelah sampai. Ya, kalau dia beramal, berarti istrinya kuat. Ya, kan tak ipa jadi korbannya sebelah sisi. Jadi dia tidak beramal, besoknya menjadi mantan. Yang jelas kalau pelaksanaan sunnah dia, maka harus ini apa yang dikorban. Salah satu dorong menjadi kuat. B, kelas. Contoh surat Yunus ayat 24. Ta'allam ta'umim il-amsi. Bisa dengan lama. Ta'allam ta'ni. Ta'na. Surat apa tadi? Ayat berapa? 24. 24. Kalam tahunan, kalam tahunan, bisan, perkop. Soalnya, pemisah-pemisah itu disebutkan. Untuk memastikan. Itu adalah kaan mukhabbah, bukan an masdariyah yang dimaksudi oleh kaf wafja. Pemisah-pemisah itu disebutkan untuk memastikan bahwa itu adalah kaan mukhabbah, bukan an yang dimasuki oleh kafur jah. Kalau tidak ada misalnya, bisa jadi itu merupakan anmar jariya yang dimasuki oleh ben jah kaf. Kelas. Pembahasan yang kelima. Hukum lapis mukhafafah. Wa'idha sifat lakinnah wajabat ikhbaruha. Jika lakinnah ditohin, maka wajib batal amalnya. Kata wajib rahmat. Awalnya, Pak Ulama, kebanyakan pendapat lakin umpama batal amalnya. Sehingga bisa masuk pada jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Namun, Al-Imam Al-Ahfaz dan Imam Yunus, Al-Ahfaz dan Imam Yunus, membolehkan lapis mukhafafah ramah. Kebanyakan ulama tak mendapat lapis mukhafafah batal amalnya, sehingga boleh masuk pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Namun Imam Ahmad Al-Ahfaz dan Imam Yunus membolehkan lapis mukhafafah ramah. Contoh, jaa Khalidun lakin Sa'idun musafir. Tapi sungguh si Sa'id pergi. Sa'id sedang lakin bah, lakin yang beramal. Masuk pada sebelah isminya. Contoh yang kedua. Sa'ara Aliun lakin jaa Mahmud. Ali pergi, tapi sungguh si Mahmud datang. Ini jumlah dia lakin masuk pada sebelah. Ada kata-kata sungguhnya ya, supaya tahu ulangin. Namun kalau benar mendapat alimah lafaz dan Imam Yunus, ya beramal. Mesti lagi sa'i dan Musa lagi dan Mahmud. Kalau jumlah kebiasaan pada isim yang berbapain. Sebelumnya. Yang dibuat. Kata 64 dan 6. Yunus. Enak mana? Atau saja. Yang berrepot-repot. Ya. Catatan. Untuk membedakan antara lakin huruf atau dan lakin mukhafafa, untuk membedakan antara lakin huruf atau dan lakin mukhafafa, maka kebanyakan para ulama memasukkan wawu atau pada lakin mukhafafa. Kebanyakan para ulama memasukkan wawu atau kepada lakin mukhafafa. Jadi kalau ditentukan jarak kalau lakin fa'idun mutafiran, ini ada dua kemungkinan. Lakin atifat huruf atau kemungkinan yang kedua, lakin mukhafafa. Tapi kalau dikasih huruf atau walakin fa'idun mutafiran, lakinnya mukhafafa. Pasti, karena tidak mungkin dua huruf atau kumpul jadi satu. Ya, paham? Paham kan? Kalau belum paham ya, belajar lagi lah. Nah, berusaha banyak ya. Baik, berkofi. Sudah. Selesai sudah pembahasan. Kinna wa akhwa tuha dengan segala tetek mungin tetek. Nah. Sudah ya. Catatannya enggak lengkap dengan tapi yang tidak rapi-rapi.